بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر فيما سبق أنواع من العبادة، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغيرها، بدأ هنا رحمه الله يذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدالة على أن هذه عبادات وأنها حق لله، وأنه لا يجوز صرف شيء منها ولا من غيرها من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. فبدأ أولا بالدعاء، وبدأه بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، ولهذا بدأ بالحديث الدال على ذلك. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. ومعنى مخ العبادة أي خالصها ولبها وصفوها، فهذا فيه دلالة على أهمية الدعاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الآخر: الدعاء هو العبادة. وهذا فيه أن الدعاء أعظم أنواع العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الصيغة بضمير الفصل والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، وهذا فيه الدلالة على عظم مكانة الدعاء في العبادة، وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة. نظيره قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وقوله: الحج عرفة، ونحو ذلك من الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، سكلا بجي hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika muallif rahimahullah menyebutkan dua dalil yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, muallif rahimahullah kemudian menyebutkan dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang bahwa macam-macam dari ibadah-ibadah yang telah disebutkan oleh muallif rahimahullah, seperti doa, rasa takut, rasa berharap, rasa tawakal, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disebutkan oleh muallif. Setelah menyebutkan dua dalil yang telah lalu, muallif mulai menyebutkan dalil-dalil yang lain, baik dari kitab maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan bahwa macam-macam ibadah yang disebutkan oleh muallif tersebut adalah benar-benar sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal tersebut benar-benar hanya haknya Allah. Tidak boleh kita melakukan ibadah-ibadah tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullah memulai menyebutkan dalil dari ibadah tersebut dengan ibadah doa. Kenapa muallif rahimahullah mengawali penyebutan contoh ibadah dengan doa? Karena doa merupakan ibadah yang paling utama, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: "Ad-du'a'u mukhul ibadah", bahwa doa adalah inti dari ibadah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sebuah doa. Telah dijelaskan dalam hadis lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda: "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Kata-kata beliau, ad-du'a huwal ibadah, atau doa itulah ibadah, menunjukkan bahwa ibadah, bahwa doa adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menggunakan redaksi dengan kata ganti yang berdiri sendiri, huwa. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kata ibadah dengan alif dan lam. Ini menunjukkan bahwa ibadah tersebut, bahwa ibadah, bahwa doa benar-benar ibadah, bahwa doa itulah ibadah. Hadis ini menunjukkan petunjuk tentang derajat doa yang sangat tinggi dalam ibadah, bahwa doa merupakan ibadah yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda-sabda Rasulullah yang lain seperti ad-dinu an-nasiha, bahwa agama ini adalah nasihat, menunjukkan bahwa nasihat mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Begitu pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam ibadah haji. Begitu pula hadis-hadis yang lainnya. Fad-du'a 'ibadatun 'azimah wa ta'atun jalilah la tusraf illa lillah. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غير الله، لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغبتك وحاجتك إلا لله، لأنه وحده الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل، كل ذلك بيده، هو مالك الملك، مدبر الأمر، المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العبادة تلا قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين صغيرين ذليلين. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله، والأنبياء كلهم بعثوا بالدعوة إلى دعاء الله وحده وصرف العبادة كلها له دون أن يجعل معه شريك في شيء منها. Dari keterangan yang telah lalu kita memahami bahwa doa merupakan ibadah yang sangat agung. Dia merupakan ketaatan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita melakukan ibadah doa ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Maksudnya adalah jangan engkau meminta kepada selain Allah, jangan engkau jangan engkau mengajukan permohonanmu, hajatmu, kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Karena dialah satu-satunya zat yang di tangannya ada pemberian. Dialah zat, satu-satunya zat yang bisa menghalangi seseorang dari sesuatu. Dia zat yang bisa merendahkan hambanya ataupun mengangkat. Dan dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Malikul Mulk, rajanya para raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang mengatur semua urusan alam ini. Dia juga Zat yang memberi, Zat yang menghalangi, Zat yang merendahkan hambanya ataupun mengangkat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki semua sifat ini, maka tidak boleh ada Zat yang diajukan sebuah permintaan kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyabdakan ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itulah ibadah, beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah mengatakan kepada kalian, berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya aku akan ijabai doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan memasuki neraka jahannam dalam keadaan terhinakan. Maka doa merupakan ibadah. Doa itulah ibadah. Dia merupakan haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seluruh Nabi semuanya diutus untuk mendakwahkan kepada berdoa kepada Allah. Untuk mendakwahkan ibadah berupa doa kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Mereka melarang kita untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan dalam ibadah apapun. قال رحمه الله والدليل على أي على أن الدعاء عبادة قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدعاء هو العبادة، وهي نص صريح في أن الدعاء عبادة، لأن الله قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى من يستكبر عن الدعاء مستكبرا عن العبادة. فالدعاء عبادة والعبادة حق لله، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالدعاء هو من جملة العبادات، بل هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله. ولهذا من دعا غير الله من ميت أو غائب أو شجر أو حجر وسأله وطلبه وعرض عليه حاجاته فقد أشرك بالله، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله ولا يتوجه فيها إلا إلى الله. والمصنف رحمه الله ليس المقام عنده في هذه الرسالة مقام بسط الأدلة، ولهذا يكتفي في كل ما يذكره بذكر دليل واحد على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تطالع القرآن في موضوع الدعاء خاصة تجد الأدلة على وجوب الإخلاص لله فيه، وبيان أن من دعا غير الله تبارك وتعالى بأنه مشرك بالله كثيرة جدا في القرآن. ومع كثرتها وصراحتها ووضوحها، فإن الدعاء أكثر العبادات التي تصرف لغير الله. وكثير من الناس ولا سيما عند الضراء وعند نزول البلاء وعند حلول الأمراض والأسقام وعند اشتداد الحاجات والطلبات يفزعون إلى غير الله ويلجون إلى غير الله ممن لا يملك لا له، لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. ولهذا يجب على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلم هذا الأمر جليا، فلا يصرف دعاءه إلا لله، لا يدعو ملكا، لا يقول في دعاءه وحاجته يا جبريل أو يا إسرافيل أو يا ميكائيل أو يا ملائكة الله، لا يقول ذلك. الملائكة لهم مكانة عظيمة ومنزلة عالية، لكن مع مكانتهم ومنزلتهم لا يجوز أن يجعلوا آلهة مع الله يدعون وتصرف لهم العبادة التي حق لله، كذلك لا يجوز دعاء الأنبياء، لا يقول يا أنبياء الله أو يسمي بعضهم بأسمائهم، أدركوني أو الحقوني أو أنا عائذ بكم أو لائذ بجنابكم أو مستجير بكم، لا يقول ذلك، لا يقول يا نبي الله أو يا رسول الله أدركني أنقذني، ولا يقول يا أولياء الله أو يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان أنقذني أدركني، لا يقول ذلك، لأن هذا دعاء، والدعاء لله، ومن يدعو مع الله إلها آخر، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan wad dalilu, dalilnya maksudnya adalah dalil bahwa doa merupakan ibadah adalah firman Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Tuhan kalian telah mengatakan kepada kalian berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan mengijabahi doa kalian, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka semuanya akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhinakan. Ayat ini dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itulah ibadah, sehingga ayat ini menjadi nas yang tegas yang menunjukkan bahwa doa itulah ibadah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut orang yang menyombongkan diri dari doa, bahwa dia menyombongkan diri dari ibadah. Maka doa adalah ibadah, dan ibadah merupakan haknya Allah. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Maksudnya adalah beribadah kepada Allah saja, bukan beribadah kepada yang lainnya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ini juga ayat dalam tempat lain dalam Al-Quran, bahwa orang-orang tersebut tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan agama hanya untuknya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini juga dalil lain bahwa kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Allah telah memutuskan, Tuhanmu telah memutuskan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wa'budulah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepadanya. Jangan sampai kalian melakukan kesyirikan kepadanya. Dari ini atau dari dalil-dalil yang telah disebutkan, ini menunjukkan bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa termasuk di antara ibadah yang paling mulia, yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, baik meminta kepada mayit atau meminta kepada orang yang tidak ada di depannya, orang yang gaib, yang jauh darinya, atau meminta kepada pepohonan atau kepada bebatuan, dia memintanya kemudian menyebutkan hajat-hajatnya, orang yang demikian dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah yang Maha Agung. Karena doa adalah ibadah, sehingga doa tersebut tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita mempersembahkan doa tersebut kepada selain Allah. Al-Mu'allif atau Al-Musannif rahimahullah, di dalam kitabnya ini hanya menyebutkan satu dalil saja. Satu dalil dari Al-Quran, satu dalil dari Sunnah, demikian seterusnya. Karena apa? Karena kitab ini adalah kitab yang ringkas, sehingga kitab ini bukanlah tempat untuk menyebutkan dalil-dalil yang banyak. Akan tetapi beliau mencukupkan dengan menyebutkan satu dalil saja dari kitabullah, dari Al-Quran, dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita melihat ya di dalam Al-Quran saja, dalam topik doa ini, kita akan mendapati banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita memurnikan doa tersebut hanya untuk Allah Ta'ala. Dan di sana banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menunjukkan bahwa siapapun yang berdoa meminta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang tersebut telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini dalam banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Namun meskipun ya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, tapi ironisnya doa termasuk di antara ibadah yang paling banyak diajukan kepada selain Allah. Banyak sekali orang yang melakukan ibadah doa ini kepada selain Allah. Kita dapati ya, apabila ada orang yang dalam kehimpitan atau dalam musibah, ketika dia tertimpa sakit, ketika dia terjatuh ke dalam hajat, dia sangat membutuhkan sesuatu dan dia sangat kekurangan, banyak kita dapati orang-orang menghaturkan doanya, mempersembahkan ibadah doanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah menuju ke zat-zat yang tidak memiliki apapun. Bahkan dirinya saja, barang tersebut tidak dimiliki oleh dia. Semua yang selain Allah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, menjadi keharusan atas orang Muslim untuk mengetahui hakikat ini. Jangan sampai dia mempersembahkan ibadah doanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia berdoa kepada malaikat. Jangan sampai dia misalnya mengatakan di dalam doanya, atau ketika dia butuh hajat tertentu, dengan mengatakan misalnya, "Ya Jibril, wahai Jibril," atau "wahai Israfil, wahai Mikail," atau malaikat-malaikat Allah yang lainnya. Jangan sampai dia mengatakan hal tersebut. Jangan sampai dia berdoa kepada mereka. Memang malaikat mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Mereka mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam masalah ibadah, kita tidak boleh menjadikan mereka Tuhan-Tuhan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita meminta kepada mereka atau kita mengibadahi mereka. Karena ibadah merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak boleh meminta kepada para nabi. Kita tidak boleh mempersembahkan ibadah doa kita kepada para nabi. Jangan sampai ada seseorang yang mengatakan, "Wahai nabi-nabi Allah, selamatkanlah aku," misalnya. "Wahai nabi-nabi Allah, lindungilah aku." Jangan, ini merupakan kalimat-kalimat kesyirikan. Jangan sampai kita misalnya mengatakan, "Wahai nabi Allah," atau "Wahai Rasulullah, selamatkanlah aku," atau "Wahai wali Allah," atau "Ya sayyidi," "Wahai tuanku," "Ya syekh," "Wahai syekh fulan, selamatkanlah aku." Perkataan-perkataan ini merupakan perkataan-perkataan kesyirikan yang tidak boleh kita ucapkan. Karena ini merupakan doa, dan doa khusus bagi Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Waman yad'u ma'allahi ilahan akhar," barang siapa yang berdoa kepada suatu zat selain Allah, bersama dia berdoa kepada Allah, sampai akhir ayatnya ya, mereka tidak punya dalil, dan mereka adalah orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, ayat yang kita ulang-ulang dalam kesempatan ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Tuhanmu telah mengatakan kepada kalian, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengijabai doa kalian. Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah Ta'ala. Hadis-hadis dan ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa memang ibadah adalah hanya haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak boleh mempersembahkan ibadah doa ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa la'allana naktafi bihadzal qadr. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bermanfaat bagi yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam keadaan kita, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke dalam kebaikan-kebaikan. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di sore ini, dan Al-Ustaz Musyafa yang telah menerjemahkan. Ikhwat al-Islam, masih tersisa 10 menit ke depan untuk kita bersoal jawab bersama Syekh. Untuk Anda, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk pertanyaan melalui telepon. Kami ulangi di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Kami coba sapa yang pertama dari penelpon, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dari Pak Ali dari Medan. Silakan Pak Ali. Nah, ini yang mau saya tanya, bolehkah kita menggabung puasa sunnah di bulan Syawal itu dengan puasa yang tertinggal di bulan Ramadan? Puasa qada, puasa Ramadan maksudnya? Iya, sama puasa sunnah di bulan Syawal ini, puasa sunnah. Dan apa hukumnya kalau sekarang ini di Indonesia kan, lalu kita kalau haji itu mau berangkat diadakan suatu kenduri lah, katakanlah secara upah-upah kebiasaan di Indonesia. Apa hukumnya itu? Baik. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Pak Ali. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. هذا الأخ السائل الكريم له سؤالان. الأول يتعلق ب الصيام والآخر يتعلق بالحج. أما سؤاله المتعلق بالصيام فهو يسأل هل يجوز أن يجمع بين قضاء الأيام التي لم يتمكن صيامها من رمضان مع الست من شوال، بمعنى أن يقرن نية واحدة، نية القضاء ونية صيام الست. والجواب لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فيصوم رمضان، وإذا كان عليه فأيام من رمضان يصومها، ثم إذا أتم صيام رمضان أداء أو أداء وقضاء يتبعه بعد ذلك صيام ست من شوال، وكأنما صام الدهر كله. وأما سؤاله الثاني الذي يتعلق بالحج، فيقول عندهم عادة أن من أرادوا الحج يجتمعون مع بعض قراباتهم وجيرانهم ويقرؤون شيء من القرآن ويهدون ثوابه لبعض موتاهم فيسأل هل لهذا العمل أصل؟ الجواب هذا لا أصل له، وهو من الأعمال المحدثة، وإذا كانوا يعتبرونه جزءا من أعمال الحج فهذا إحداث شيء في الحج لا أصل له في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في المأثور عن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita mengumpulkan qada puasa Ramadan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Syekh menjawab tidak boleh ya. Tidak boleh hal ini dilakukan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang telah puasa di bulan Ramadan. Maksudnya telah menyelesaikan puasanya di bulan Ramadan atau menyelesaikan puasa Ramadannya, baik dilakukan di bulan Ramadan maupun dilakukan secara qada di bulan Syawal, baru dia bisa melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang acara perkumpulan yang dilakukan sebelum haji. Para kerabat berkumpul, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menghadiahkan bacaan Al-Quran tersebut kepada sebagian kerabat yang sudah meninggal. Maka Syekh menjawab bahwa amalan ini tidak ada asalnya di dalam Islam. Amalan ini tidak ada dasarnya di dalam Islam, sehingga hal tersebut tidak sebaiknya tidak dilakukan. Hal tersebut adalah amalan-amalan yang diada-adakan di dalam Islam. Apabila orang tersebut menganggap bahwa acara tersebut merupakan bagian dari ibadah haji, maka ini lebih parah lagi. Maka karena apa? Karena hal tersebut memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya. Sehingga harusnya kita tinggalkan hal-hal yang demikian, yang tidak ada dasarnya di dalam syariat Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan dari Syekh. Demikian Bapak Ali di Medan, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf karena waktu yang terbatas. Untuk pendengar dan pemirsa, kami tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda yang lainnya di sore yang berbahagia ini. Dan kami mohon kepada Fadilatul Syekh untuk menutup pertemuan kita. Narju min fadilatikum al-ikhtitam Syekh. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan kita, dan insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.